Sunan Bakaran adik barali ya sayang usadi kan no cinta nan la sudah di hati de mai larila kasiakulah habis sayang hasolah mati kasiakulah habis bakaran adik barali ya sayang usadi kan ma cinta nan la sudah di hati de mai larila mati kasih kolam.